ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أجل خفتنا أزاني الله وإياكم الحمد لله kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab tentang mengusap pada dua khuf. Beliau mengatakan an Safwan ibn Asal, dari Safwan ibn Asad radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kepada kami idza kunna safra, kalau kami itu sedang melakukan safar, sedang dalam perjalanan. Alla nanzi'a khifafana, enggak perlu untuk melepas khuf kami. Thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi cukup dengan mengusapnya kalau itu sekedar hadas karena BAB, karena pipis, karena tidur. Kharajahun Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa lafzullah, dan lafadz ini lafadz Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah wa sahahahu, dan keduanya Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Huzaimah mengatakan hadis ini sahih. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib, qala, beliau juga mengatakan ja'ala an-nabiyyu 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum mengusap khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam untuk orang yang muqim, tidak dalam kondisi safar. Yakni maknanya dalam fil masyi alal khuffain, untuk mengusap pada 2 khuf. Kharjahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin azani Allah wa iyakum, pembahasan masih melanjutkan kajian yang kemarin tentang masalah berwudu kalau memakai khuf. Maka sudah ada 2 syarat yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama, bahwa yang dipakai pada kaki itu adalah khuf, sesuatu yang menutup anggota wudu. Dalam bahasa kambangannya kita, nutup mata kaki. Karena kalau anggota wudu itu terbuka, maka itu bukan khuf. Baik itu sandal jepit, sandal gunung, maupun sepatu yang itu tidak sampai menutup mata kaki, maka itu tidak dinamakan dengan khuf. Dan dinamakan dengan khuf adalah semua anggota wudu yang bagian kaki itu tertutup. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang kemarin, tatkala pakai itu dalam kondisi suci. Tatkala pakai, yakni pakai khuf itu, dia dalam kondisi suci dari hadas. Yakni punya, kalau bahasa kasarannya, punya wudu. Sekarang ketambahan syarat yang ketiga, bahwa dalam mengusap khuf itu tidak bisa terus-terusan, tapi dibatasi dengan waktu. Untuk mukim 1 hari 1 malam yang tidak musafir. Untuk musafir batasannya adalah 3 hari 3 malam. Jadi mengusap khuf itu memiliki batasan, untuk mukim 1 hari 1 malam. Untuk musafir maka jadi 3 hari 3 malam. Kemudian para ulama kita berselisih untuk menentukan sehari semalam itu dimulai sejak kapan. Sehari semalam kan 24 jam, itu dimulai sejak kapan dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Sehari semalam itu dimulai sejak ngusap khuf pertama kali setelah hadas. Jadi bukan dimulai sejak make, bukan dimulai sejak hadas, tapi mulainya itu sejak ngusap setelah hadas. Dan itu pendapat yang paling rajih dalam masalah ini dengan segala perselisihan dan khilaf yang ada di kalangan ahli ilmu. Wallahu alam, karena sebagian ulama mengatakan mulainya dari awal make, sebagian mengatakan mulainya dari hadas, sebagian ulama mulainya dari yang lainnya. Bagaimana gambarannya? Gambarannya sekarang untuk mukim bisa sehari semalam. Ba'da subuh orang itu mau safar. Orang itu ba'da subuh, subuh itu dia itu wudu sempurna dengan mengusap, membasuh kakinya. Jadi kakinya, alas kakinya dilepas, kemudian dia membasuh kakinya. Dalam kondisi dia punya wudu setelah salat subuh, dia memakai khufnya, kemudian dia aktivitas. Dia memakai khufnya, kemudian dia aktivitas. Sampai zuhur enggak batal. Enggak batal. Ini dia sholat zuhur itu dengan wudu subuh. Dia sholat zuhur itu dengan wudu subuh. Ba'da sholat zuhur ngentut. Akhirnya dia sholat asar pertama kali mengusap khuf setelah hadas. Pertama kali dia mengusap khuf setelah hadas. Jadi kalau begitu maka sehari semalam dimulai dengan waktu dia wudu asar, bukan dimulai dari waktu dia make, bukan dimulai subuh tadi ba'da subuh, bukan dimulai pada waktu dia hadas ba'da zuhur, dan bukan dimulai kalau dia zuhur itu sudah wudu, wudu lagi, tapi bukan wudu wajib, wudu apa? Wudu sunnah. Karena orang itu kalau dalam kondisi suci kemudian sholat tetap wudu lagi, itu kan wudu sunnah. Jadi dia itu sampai zuhur belum hadas, tapi karena zuhur mau sholat dia wudu, padahal dia belum hadas. Wudu itu bukan wudu wajib, wudu itu wudu sunnah. Kalau dia mengusap khufnya maka itu bukan awal yang kita maksud, karena itu mengusap sebelum hadas. Jadi itu mengusap sebelum hadas. Lah, kalau kita memegang pendapat yang saya kuatkan tadi, maka berarti sehari semalam itu sampai asar keesokan harinya. Sampai asar keesokan harinya. Kan mulai sehari semalam itu dimulai dari mengusap pertama kali setelah hadas. Berarti berlaku sampai besok hari pada waktu asar. Ini sampai besok hari pada waktu asar. Bukan berarti sholat asarnya belum bisa ya. Dalam artian menunjukkan keesokan harinya sekarang. Zuhur dia itu batal. Mana ya? Dia wudu masih pakai mengusap. Dia wudu masih pakai mengusap. Ba'da zuhur dia batal. Maka tatkala wudu asar wajib dilepas sepatunya dan wudu normal. Kenapa? Waktunya habis. Ini waktunya telah habis. Adapun kalau zuhur dia itu batal, kemudian dia wudu pakai usap khuf, kemudian sampai asar dia enggak batal, dia tetap bisa menggunakan yakni wudu zuhur tadi untuk sholat asar tanpa melepas khufnya karena dia belum dalam kondisi hadas. Ya, jadi itu makna 24 jam sehari semalam, yaumun walailah, sehari semalam. Ini sehari satu malam. Wallahu alam. Kalau kita memegang ucapan atau pendapat yang anda kuatkan tadi, dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Lah kalau 3 hari 3 malam, ya tinggal itu tadi dikalikan 3. Jadi tinggal itu tadi dikalikan 3. Kalau dengan gambaran tadi bagi musafir berarti asar sampai asar hari ketiga. Hari ketiga atau hari keempat? Hari keempat. Jadi kan 1 2 3 hari keempat. Iya, benar ya. Jadi 3 hari 3 malam, benar 3 hari. Jadi 3 malam. Wallahu a'lam. Teh, masalah berikutnya. Bagi mukim setelah sehari semalam kemudian dia itu melepas khufnya, asar-asar tadi kan dia melepas khufnya toh. Kemudian wudu sempurna. Boleh enggak dia pakai khuf lagi lalu mengusap lagi? Boleh. Jadi itu tuh enggak sekali seumur hidup kayak haji ngono enggak. Ini. Itu mengusap khuf itu dibatasi sehari semalam. Kalau sehari semalam dia harus melepas wudu sempurna. Dipakai lagi sehari semalam lagi. Jadi kalau sudah sehari semalam dilepas wudu sempurna, wudu sempurna, wudu normal. Jadi kemudian dipakai begitu terus. Jadi kalau mau selamanya ya ora popo. Jadi begitu terus pokoknya padokannya. Jadi kalau sudah lewat sehari semalam maka tidak boleh wudu menggunakan cara itu, dan kalau nekat menggunakan cara itu maka wudunya enggak sah. Jadi maka wudunya tidak sah. Baik. Itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, bahwa bolehnya berwudu hanya dengan mengusap khuf itu jika hadasnya hadas kecil, bukan hadas besar. Adapun jika hadasnya itu hadas besar, maka enggak boleh, karena kan harus mandi, dan mandi itu tidak boleh hanya dengan mengusap khuf. Hadasnya itu hadas kecil. Oleh karena itu boleh mengatakan illa min janabatin. Tidak perlu untuk melepas khufnya kecuali kalau junub. Tapi kalau sekedar BAB, pipis, tidur gitu ya, maka itu cukup dengan mengusap khufnya. Berarti kesimpulannya, yakni bolehnya mengusap khuf dari hadas itu adalah kalau hadasnya itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar tidak boleh mandi, cukup dengan melepas cukup dengan mengusap khuf, tapi harus dilepas untuk kemudian dibasahi, diguyur air pada area kakinya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para ikhwan, PAP dan pipis itu membatalkan wudu, dan itu ijma para ulama, dan itu kesepakatan para ulama. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tidur itu membatalkan wudu. Ini kan boleh mengatakan walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Tidur itu membatalkan wudu. Tapi masalah apakah tidur itu membatalkan wudu, terjadi perselisihan panjang di kalangan para ulama. Insyaallah nanti kalau kita bahas tentang membatal-membatal wudu. Ini beberapa bab setelah ini insyaallah pembahasannya adalah tentang membatal-membatal wudu, karena kajiannya pembahasan masalah tidur itu panjang sekali, karena berkaitan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang salat Isya itu sudah hampir pertengahan malam. Jadi saat di sini dalam Sahih Bukhari, para sahabat azan Isya kemudian datang. Rasulullah enggak keluar-keluar sampai jam 11. Ngono ya. Rawana sing wani mule, enggak ada yang berani ngomati, enggak ada yang berani ngimami. Ditunggu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini pada waktu itu para sahabat itu ono sing tongru, ono sing dengkur, ngono bahkan sebagian sahabat itu ono sing dengkur. Jadi pada waktu Rasulullah keluar, qomat mereka itu berdiri langsung sholat tanpa wudu. Jadi tanpa wudu. Hadis itu zahirnya tabrakan dengan hadis ini, yang itu menjadi sebab polemik yang terjadi di kalangan para ulama, tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak. Tapi faedah dari hadis ini dijadikan landasan oleh sebagian para ulama yang mengatakan tidur itu membatalkan wudu. Tapi apakah benar-benar membatalkan wudu? Kajiannya panjang, kita bahas sekarang, nanti aja pada babnya. Karena kan kasus lapangan negeri kita sing paling rawan itu kan nyeni Jumatan. Ngondak teman-teman itu Jumatan ngunuku is koma tulus. Mas Sholat mas, ngono. Bangun langsung sholat. Kipis ya tau wong iki kan. Ini. Lah kalau itu dianggap batal kan jumatannya enggak sah. Lah kalau jumatannya enggak sah kan sholat duhur ya enggak sah. Yani kan jumatnya itu mengganti zuhur. Lah kipis ya tau. Itu maka kajiannya agak panjang di kalangan para ahlul ilm mengenai masalah itu. Hadis ini disebutkan di sini hanya untuk rentetan bahwasanya mengusap khuf itu boleh dilakukan kalau hadasnya hadas apa? Hadasnya hadas kecil bukan hadas besar. Wallahu a'lam. Para hadirin azani Allah ya, kita lanjutkan. Hadis berikutnya An Thauban dari Thauban. Qala beliau mengatakan ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang. Sariyah itu pasukan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan perang yang langsung dipimpin langsung oleh Rasulullah itu namanya ghazwah. Perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah itu ghazwah. Dan itu sedikit. Badar, Uhud, Khandaq, gitu ya. Kemudian perang Ahzab, perang Khaybar, beberapa perang yang ada yang besar-besar itu aja langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Banyak perang-perang kecil itu yang tidak langsung dipimpin oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sariyah. Bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sariyah. Rasulullah mengirim pasukan perang. Fa'amarohum an yamsahu alal asaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk ngusap pada asaib. Asaib itu isabah, sesuatu yang melilit di badan, nempel dan melilit di badan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ya'ni maknanya adalah al-amaim, imamah, wat-tasakhin dan apa ya? Khuf atau apa yang dipakai di kaki. Rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini melanjutkan pembahasan tentang masalah khuf. Apakah pembahasan masalah khuf hanya berlaku untuk khuf saja? Atau ketiga, pembahasannya ada pada hadis ini. Karena kalau khuf tadi syaratnya itu 4. Gitu dah. Untuk bisa mengusap khuf syaratnya 4. 1. Khufnya itu benar-benar khuf, menutup anggota wudu yang di kaki. Yang kedua, yakni tatkala pakai dia dalam kondisi suci dari hadas. Yang ketiga, dibatasi waktu, sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Yang keempat, yakni batalnya itu batal hadas kecil bukan batal hadas besar. Adapun kalau hadas besar maka harus melepasnya. Hadis ini membicarakan tentang masalah asaib. Asaib isabah itu ada dua. Ada asaib isabah itu yang dipakai bukan karena sakit. Ada isabah itu yang dipakai karena sakit. Asaib atau isabah yang dipakai tidak karena sakit itu contohnya imamah. Imamah. Imamah. Apa itu jenis imamah? Ya imamah. Tengudeng. Ya usah jawab. Ini. Dan kaos kaki. Ini dan kaos kaki. Ini. Itu isabah. Yang kedua, yang karena sakit itu perban. Perban, gip. Terus apa lagi? Semacamnya lah. Seakan-akan itu perban, gip dan yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebutkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kalau berwudu itu boleh untuk mengusap pada asaib, pada imamah. Jadi pada imamah. Dan dulu pada waktu kita bahas hadis tentang masalah wudu, kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu hanya mengusap pada imamahnya, hanya mengusap pada imamahnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau orang itu pakai imamah maka boleh untuk wudu tanpa melepas imamahnya. Boleh untuk berwudu tanpa melepas imamahnya, cukup dengan mengusap imamah. Maka perlu yakni untuk dikaji, apa itu imamah? Saya sering ana ulang-ulang, imamah itu bukan kopiah. Imamah itu bukan sorban. Ibu sebenarnya mengharap jadi pakai di kepalanya itu. Imamah itu kain panjang yang dililitkan di kepala. Jadi putar-putar bulat-bulat ngono. Dadi ini udeng-udeng. Kayak Pangeran Diponegoro, Tuan Ki Imam Bonjol dan macam-macamnya itu. Itu biasanya dulu dipakai oleh orang-orang Arab kalau sedang safar dan musim dingin. Kalau mereka sedang safar, itu rata-rata memakai pakaian itu untuk menghalau yakni terpaan angin padang pasir yang membawa yakni yang membawa pasir atau udara yang panas. Oleh karena itu imamah yang masyhur di zaman Rasulullah SAW itu imamah muhannakah, imamah yang sampai nutup telinga, nutup hanak, nutup leher, disemitkan ke sini. Kau yang gawe teropong, helm teropong. Aku yang gak bisa gawe ini, tahu gawe. Ini, itu. Ini imam muhannakah. Lah, teh. Tatkala orang itu memakai imam semacam itu, maka ni wudu gak usah dilepas. Cukup. Jadi mengusap pada imamahnya. Jadi mengusap pada imamahnya. Jadi itu yang pertama. Pengertian dari imamah. Dan benar pendapat yang paling rajih, imamah ini mutlak, yang penting imamah. Baik imamah muhannakah maupun imamah yang lainnya. Dari sini, maka kalau penutup kepala itu bukan imamah, maka tidak masuk dalam hukum tadi. Tidak masuk dalam hukum tadi. Tep. Faedah berikutnya yang ingin kita ambil dari hadis ini. Sesuatu yang tidak mengambil hukum imamah tidak boleh sekedar diusap. Harus dilepas. Dari situ maka orang kalau memakai kopiah, tok, itu enggak boleh untuk kemudian wudu kemudian kopiah ini. Wudunya enggak sah. Kenapa? Karena dia enggak ngusap kepala, ngusap kopiah. Ini ngusap kopiah. Apalagi ini kopiah ini kopiah. Ini kopiah nasional munku. Tambah oleh. Ini. Terus yang mengambil hukum imamah itu apa? Yang mengambil hukum imamah itu sesuatu yang dipakai di kepala dan sulit untuk melepas, sulit untuk memakainya lagi, repot. Atau sesuatu yang dipakai di kepala dan sulit untuk bukanya karena masalah syar'i. Itu yang masuk dalam hukum imamah. Oleh karena itu masuk dalam hukum imamah jilbab. Jilbabnya wanita kalau dia wudu di satu tempat yang sulit untuk dibuka. Sebenarnya ngelepas jilbab itu enggak repot. Tapi ada satu kondisi, ngelepas jilbab itu repot bagi wanita. Kalau tempat wudunya terbuka. Kalau tempat wudu wanita itu terbuka, sehingga kalau dia ngelepas yakni jilbabnya itu terbuka, auratnya yakni karena kelihatan rambutnya oleh laki-laki yang bukan mahram bagi dia, maka dalam kondisi itu sulit yakni bagi dia untuk melepas jilbabnya. Dalam kondisi dia sulit melepas jilbabnya, itu semakna dengan imamah. Kalau imamah itu sulit secara nyata, kalau jilbab itu sulit secara syar'i, maka boleh wudu itu cuma ngusap apa? Jilbabnya. Ini cuma ngusap jilbabnya. Baik. Masuk dalam hukum ini juga apa? Ini si perban itu yang kedua. Enggak ada ya? Ini. Apa yang dipakai di kepala, makainya repot, ngelepasnya repot, makai lagi repot. Enggak koyo ngene iki kan lepas. Lepot. Gampang. Apalagi selain imamah. Raono. Ini yo situ to. Ini imamah dan jilbab. Jadi imamah dan jilbab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan asaib itu maknanya adalah amaim dan tasakhin. Amaim itu imamah, tasakhin itu sesuatu yang dipakai di kaki. Sesuatu yang dipakai di kaki. Khuf, ada satu lagi. Apakah termasuk dalam hal ini kaos kaki? Jawabannya iya. Karena tasakhin itu mencakup khuf, mencakup kaos kaki. Dan dalam sebagian riwayat hadis, Rasulullah SAW itu pernah wudu mengusap kepada khuf, kepada khuf, pernah wudu mengusap pada kaos kakinya. Dari sini maka ada hukum tambahan pada teman-teman sekalian. Kalau orang itu pakai sandal tapi ada kaos kakinya, maka boleh diusap. Maka sepatu biasa, sepatu kantor itu, tapi ada kaos kakinya, kaos kaki itu nutupi, nutupi mata kaki, maka wudu cukup dengan diusap. Atau pakai sandal gunung, pakai kaos kaki, itu maka wudu bisa untuk diusap. Kenapa? Karena tasakhin itu mencakup, yakni sepatu khuf mencakup kaos kaki. Wallahu a'lam. Baik, masalah yang ketiga. Pada waktu mengusap imamah, apakah itu mengambil hukum khuf secara total? Jadi kalau yakni khuf tadi kan harus mencapai 4 syarat tadi. Khuf dan yang semakna dengan khuf mengambil hukum khuf secara total. Pakai kaos kaki, pakai apa itu mengambil hukum khuf. Yang jadi masalah sekarang adalah pakai imamah. Apakah berlaku hukum tadi? Memakainya dalam kondisi suci, dibatasi waktu 3 hari 3 malam, sehari semalam. Jadi tidak boleh dalam kondisi junub atau yang lainnya. Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan mengambil hukum khuf secara total. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam masalah itu, imamah itu enggak. Kenapa? Karena antara anggota badan aslinya dengan imamahnya itu satu model wudu. Apa itu satu model wudu? Sama-sama diusap. Kalau kaki itu kan diguyur toh, dibasuh. Kalau pakai sepatu cukup diusap sepatunya. Kalau kepala itu memang aslinya diusap. Kepala itu memang aslinya diusap. Yani maka tatkala pakai imamah diusap tidak merubah hukum yani kepalanya. Yani meskipun kalau mau hati-hati mencukupkan diri dengan sehari semalam lalu dilepas gitu, maka itu yang lebih baik. Tapi seandainya tidak, maka insyaallah subhanahu wa taala tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Singkat aja karena prakteknya di negeri kita jarang. Orang nak pakai seni karuang. Baik. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'an. Dari Umar secara mauquf dan dari Anas bin Malik secara marfu'. Apa itu mauquf, apa itu marfu'? Kalau ada riwayat an Umar, dari Umar mauquf, an Abi Hurairah mauquf, an Anas mauquf, gitu ya. Adalah lafaz mauquf atau waqf dalam dunia ilmu riwayat, berarti itu adalah ucapan sahabat tadi. An Umar mauqufan berarti yang akan disebutkan nanti dari ucapan itu ucapan sahabat tersebut. Tapi kalau disebut marfu'an, maka berarti sahabat itu menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau begitu bagaimana pemahaman dari hadis ini? Jadi an Umar mauqufan wa an Anas marfu'an, dari Umar mauquf. Ucapan yang akan kita bicarakan nanti itu adalah ucapannya Umar sendiri. Adapun yang diriwayatkan dari Anas, maka itu Anas meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu lafadznya? Idza tawalla'a ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu berwudu, wala bisa khuffai, lalu dia memakai dua khufnya, falyamsah alaihima, maka cukup dengan mengusap pada keduanya, wal yusalli fihima, dan silakan langsung dipakai sholat sepatunya itu, wala yakhla'huma, dan enggak perlu dilepas insya kalau dia mau, illa min janabatin, kecuali kalau junub, hadas apa besar. Jadi hadas besar. Hadis ini akan menunjukkan kepada kita, jadi salah satu di antara hadis yang mensyaratkan, salah satu di antara hadis yang menunjukkan bahwa mengusap sepatu itu disyariatkan. dibolehkan dalam berwudu. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya sholat pakai sandal, bolehnya sholat pakai sepatu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sunnah jika di tempat yang memungkinkan untuk memakai itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu di zaman Rasulullah SAW masjidnya itu kan pakai apa? Pasir. Masjid di zaman Rasulullah itu rungono keramikani. Jadi antara jalan dengan masjid itu sama, yang berpasir. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat kalau masuk masjid itu sandal gak dicepot. Kenapa dicepot? Luang antara jalan dengan apa itu? Dengan lantai masjid itu sama. Sandal itu gak dicepot. Sholat itu pakai sandal, sholat itu pakai sepatu. Sholat itu pakai sandal, sholat itu pakai sepatu. Di zaman Rasulullah SAW, sehingga pernah terjadi satu kasus bahwasanya beliau tengah-tengah sholat tegur oleh Jibril, Muhammad, jadi di kakimu itu, di sepatumu, di sandalmu itu ada benda najis, maka dilepas oleh Rasulullah SAW. Para sahabat melihat Rasulullah ngelepas sandalnya, gak ngerti urusani, mereka ngelepas, ikut-ikutan ngelepas. Setelah Rasulullah salam, beliau berbalik ke para sahabatnya, kemudian melihat mereka kepada ngelepas sandal. Rasulullah tanya, ngapain kalian ngelepas sandal? Ngapain kalian ngelepas sandal? Maka jawabannya orang yang selalu ingin mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, dengan ngelepas sandal ya kami ikut-ikutan ngelepas. Maka Rasulullah mengatakan, tadi itu tengah-tengah sholat Jibril datang kepadaku menyampaikan kalau di bawah, kalau di sandalku itu ada benda najisnya. Maka nanti kalau ada di antara kalian itu yang budal sholat, maka lihat dulu bagian bawah sandalnya ada najis atau enggak. Kalau enggak ada, yani pakailah untuk sholat. Kalau ada, bersihkan yani dulu, baru kemudian pakailah untuk sholat. Kenapa kok pakai sholat? Ya karena memang zaman Rasulullah sandal itu melebu masjid. Yani bahkan Rasulullah SAW mengatakan, yani al-faslu baina salatina wa salati ahlul kitab, perbedaan antara sholat kita dengan sholatnya ahlul kitab itu adalah sholat pakai sandal. Kenapa? Ahlul kitab itu dulu kalau sholat itu mesti ngelepas sandalnya. Kalau ibadah mereka itu mesti ngelepas sandalnya, padahal tempat itu memungkinkan untuk ini pakai sandal. Oleh karena itu, apa hukumnya sholat pakai sandal? Sholat pakai sandal itu boleh. Sholat pakai sepatu itu boleh. Bahkan sunnah kalau di tempat yang di situ memang bisa pakai sandal. Apa contohnya? Jangan pas camping, menunggu terus sholat di atas rumput, kalau saya lepas sepatu ini. Ini karena itu sunnah yang dikeluarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jenengan pas apa gitu, kemah atau apa, atau pas apalah gitu ya, sholat di tempat-tempat semacam itu sepatunya enggak usah ini dilepas, sepatunya, sandalnya enggak usah dilepas, karena demi jarang-jarang mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariat itu jangan dipaksakan masuk masjid sing karpetan koyo ngene seneni karo tak mire ini. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pun yakni pernah sholat tidak pakai apa? Sepatu. Pernah sholat tidak memakai sandal. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sholat memakai sandal. Salah satu di antara yang juga yakni perlu kadang-kadang untuk mempraktikkan hadis ini, kalau salat jenazah itu dilakukan tidak di masjid, maka jangan dilepas sandalnya. Karena itu lebih baik demi melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nah, hadis ini, dohir dari hadis ini, ngelepas pakai khuf itu terus-terusan. Hadisnya mutlak, insya jangan dilepas kalau semau dia. Tapi hadis ini dalam bahasa usul fikih namanya hadis mutlak, hadis umum. Kalau hadis mutlak ketemu dengan hadis khusus, maka yang khusus itu menghususkan hadis yang mutlak. Ini dalil umum bahwasanya kapanpun gak usah dilepas, tapi dikhususkan dengan hadis tadi. Kalau sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk siapa? Musafir. 3 hari 3 malam jadi untuk musafir. Wallahu jadi a'lam. Taib barihwan itu najani Allah wa yakum. Insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa taala. tinggal dua hati sih. Tapi waktunya mepet. Pertemuan depan aja. Jadi pertemuan depan insyaallah subhanahu wa taala. Jadi insyaallah selanjutnya kita bahas tentang bab pembatal-pembatal wudu biidznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.